Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan puji syukur insyaallah dengan sunnatullah kita. Allah akan menambahkan kesyukuran kita itu, salah satunya mungkin Allah menandakan hikmah dari apa yang kita kerjakan merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ketaatan yang betul-betul menunjukkan keimanan kita yang begitu mendalam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita akan menyiarkan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu ayat yang mana alhamdulillah kita sampai ayat yang ke-42 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Kelun, artinya yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Ayat ini adalah sangat berhubungan dengan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu yang menyatakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah setelah mereka mendapatkan kesusahan di Mekah menuju Madinah, Allah mengatakan apabila engkau berhijrah setelah engkau mendapatkan kesusahan dan dianiaya di Mekah, Allah sudah berjanji dengan janjinya, yaitu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Artinya ini adalah berupa janji Allah. Allah tidak pernah memberikan janji itu dengan banyak sekali penekanan-penekanan. Pertama dengan huruf lam, kedua taukid nunnya di double nun tersebut, itu untuk meyakinkan orang-orang yang betul-betul yang teraniaya itu Allah akan berikan fid dunya hasanah, kebaikan. Dalam kebaikan tersebut kita dapat menafsirkan baik hasanah di sini dalam perjalanan kita akan merasakan aman, dalam kehidupan keluarga kita akan menjadi orang yang sakinah, dalam kehidupan keluarga kita akan menjadi contoh. Jadi fid dunya hasanahnya itu banyak sekali yang Allah akan berikan kepada kita, tinggal kita bagaimana menjalani hal tersebut. Maka di dalam ayat 42 ini Allah mengingatkan kita kembali, alladzina, orang-orang itu sabaru, bersabar, tapi dengan syarat kesabaran mereka itu harus digandengkan dengan kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya orang-orang yang bertawakal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka sajalah mereka itu bertawakal. Kenapa Allah berfirman seperti itu? Karena banyak orang yang bertawakal tapi tidak pernah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu karena belum menyambung dari hatinya, entah itu karena dia lemah imannya, banyak sekali karenanya. Maka kalau kita melihat di dalam kehidupan kita di dunia ini, kadang-kadang kita tahu bahwasanya kita harus berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tapi banyak manusia yang belum sampai hatinya itu untuk tergerak betul-betul bertawakal kepada Allah. Murni artinya. Arti murni ini kita di sini tidak akan ikut campur paranormal, tidak akan ikut campur ilmu-ilmu tentang perbintangan yang meramalkan, bagaimana meramalkan seseorang itu dengan kehidupannya mendatang penuh dengan kegelapan, rintangan, itu akan dapat menyusahkan. Allah tidak pernah memberitahu hal tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah ingin mengajak kita kepada hidup yang lebih sederhana. Karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjalankan hidup sederhana ini, janganlah sampai kita menjalani hidup ini dengan yang sangat rumitnya. Karena Allah mengajak kita kepada kehidupan yang lebih sederhana. Untuk itulah Allah mengajak kita. Apa yang diajak Allah? Hanya dua syaratnya. Ketika kita ingin menjalankan sebuah ketaatan, aktivitas kehidupan kita itu menjadi sebuah ketaatan, hanya dua, yaitu kita sabar dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjalani atau menuju kepada kehidupan yang sukses, karena mereka akan mendapatkan hasanah fid dunya sebagaimana ayat yang sebelumnya. Maka sebelumnya juga Allah mengatakan wala ajrul akhirah akbar. Kehidupan, pahala yang kita dapatkan nanti di akhirat kelak itu lebih besar. Apa maksudnya akbar di sini lebih besar? Lebih besar dari apa yang kita rasakan hidup waktu kita di dunia. Segalanya kecil di dunia ini, tapi ketika nanti di akhirat Allah akan melebihkan segala sesuatu kebaikan tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Berdana, akan lebih meluaskan lagi wawasan tersebut. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita setiap harinya. Karena ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini itu masih punya keterkaitan dan hubungan yang sangat kuat dengan kedua ayat sebelumnya. Allah sudah mengatakan kun fayakun. Kalau kami ingin, cukup mengatakan jadi maka jadilah. Siapa yang berhak mendapatkan kun fayakun ini, kekuatan yang begitu besar dari Allah, ya, hasil yang sangat menakjubkan, yaitu Allah jelaskan dalam ayat 41, wallazina hajaru, yaitu orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau berusaha. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang allazina sabaru, orang-orang yang bersabar juga akan mendapatkan dahsyatnya kalimat kun fayakun dari Allah. Dan juga wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang begitu kuat. Kita akan coba lihat bagaimana kekuatan, bagaimana Allah memberikan satu hal yang menakjubkan bagi orang-orang yang mampu bersabar ini. Para pendengar rahimakumullah, coba perhatikan orang yang sabar belajar. Dari sekolah SD dia sabar, kemudian dia masuk SMP, dia terus belajar SMA, sampai akhirnya dia bisa mencapai gelar sarjana, bahkan ada yang mengambil S2 dan S3. Apa yang terjadi pada kehidupan mereka? Ternyata sangat berbeda dengan orang yang tidak mau belajar. Ya, orang yang berhasil mendapatkan gelar sarjana, dia akan bekerja dan akan dihormati dengan pekerjaannya, sehingga akhirnya dia mendapatkan uang yang banyak dan kehidupannya berubah. Tentu berbeda orang yang belajar dengan giat dan akhirnya hidupnya menjadi sangat sukses, kaya, punya mobil, tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak sabar belajar. Dia hanya mengatakan cukuplah SMA dan kemudian akhirnya dia mencari kerja. Tapi bisa kita bandingkan kehidupannya orang yang S2, S3 atau mendapatkan gelar sarjana, tentu kehidupannya jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau sabar belajar. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah memberikan suatu pengaruh atau hasil yang begitu sangat luar biasa terhadap orang-orang yang sabar. Coba perhatikan seorang guru yang sabar mendidik anaknya. Pada suatu saat dia terkejut, ternyata dia sudah melihat anak didiknya itu sudah berhasil dengan kehidupannya, berhasil mendapatkan gelar profesor. Dia akan sangat terkejut karena dia sudah sangat sabar mendidik anak muridnya ini, dan akhirnya si anak ini akhirnya berhasil terus melanjutkan pendidikannya, mencapai gelar tertinggi. Sang guru yang hanya tamatan SMA atau hanya tamatan sarjana, kemudian dengan kesabarannya bisa mendidik, dan anak didiknya ini mencapai gelar yang jauh lebih tinggi darinya. Inilah buah dari kesabaran. Kesabaran akan berhak mendapatkan janji dari Allah kun fayakun, yang maksudnya adalah katakanlah mukjizat yang begitu sangat dahsyat yang mampu merubah kehidupan seseorang. Ya. Jadi sebenarnya sabar itu bukan hanya sekedar berdiam saja, tapi sabar itu adalah melakukan usaha dengan sekeras-kerasnya sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas usaha yang dilakukan oleh seseorang. Begitu juga dengan orang yang wa'ala rabbihim yatawakkalun, ya, dia sabar, dia berusaha, dan kemudian dia tidak lupa bahwa segala apa yang diusahakannya itu adalah harus dia serahkan kepada Sang Maha Penciptanya. Sesudah dia bekerja keras, dia pulang ke rumah, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku mampu bekerja karena Engkau yang memberikan kekuatan. Ya Allah, aku mampu mendapatkan hasil pada hari ini itu adalah karena rahmat dan kasih-Mu. Oleh karena itu kuserahkan kepada-Mu segala usaha yang kulakukan, mudah-mudahan Engkau berikan hasil yang jauh lebih baik daripada itu." Subhanallah. Coba bayangkan seorang manusia, seorang muslim yang berpikiran seperti ini, yang mampu merasa seperti ini, maka hidupnya akan selalu dihiasi dengan semangat dan motivasi yang tinggi, dan tidak ada pernah kata menyerah, tidak pernah ada kata sedih ketika dia memiliki persoalan. Sudah bekerja ternyata tidak berhasil, sudah belajar tidak ternyata masih juga belum lulus ujian, sudah melakukan berbagai hal tapi ternyata belum mendapatkan jalan keluar. Dia tidak akan pernah putus asa, dia tidak akan pernah mundur ke belakang, dia tidak akan pernah menyerah, karena dia tahu dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang berusaha. Kunci sukses dalam kehidupan adalah allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang hidup di dunia tapi bukan menjadi orang yang mudah menyerah, tapi menjadi para pahlawan yang selalu memberikan contoh kebaikan di dalam kehidupannya. Bertawakal dan bersabarlah, maka coba rasakan dan lihat bagaimana perubahan dalam kehidupan kita. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa sampailah kita kepada kesimpulan ayat yang sangat singkat ini. Walaupun sangat singkat, dia mempunyai hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, bahwasanya mengingatkan kita bahwa sabar itu dilakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sabar itu dilakukan karena sesuatu hal yang lainnya. Karena banyak manusia melakukan kesabaran itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kali ini setelah kita dapat mendengarkan dan merenungkan, lakukanlah semuanya itu kesabaran atas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis, orang yang dapat menahan amarahnya itu semata-mata dia ingin mencapai ridha Allah, itulah orang yang paling mulia, itulah orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itulah akan mencapai kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini dan sampailah kepada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.